Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 102.2 FM di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Bas FM Sorotigo dan sekitarnya, juga para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Pada pertemuan terakhir kita, kita sudah memulai pembahasan mengenai tafsir ayat yang terakhir, ayat keberapa? 19 dari surat Al-Alaq, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Janganlah engkau turuti keinginannya dia. Keinginannya siapa? Abu Jahal. Kemudian Allah mengatakan wasjud, dan sujudlah engkau, waqtarib, dan dekatkanlah dirimu kepada Allah. Kemarin salah satu pembahasan yang kita kaji adalah arti dari wasjud. Kemarin kita sudah jelaskan bahwa kata wasjud, sujudlah, para ulama mengatakan ada dua makna. Yang pertama, sholatlah. Sujudlah itu artinya apa? Sholatlah. Dalam arti enggak usah mempedulikan omongannya Abu Jahal. Abu Jahal menghalangi kamu untuk sholat, enggak usah dipedulikan. Akan tetapi tetaplah engkau sholat, wasjud, sholatlah engkau. Ini pendapat yang pertama dan sudah kita bahas kemarin. Hari ini kita akan membahas pendapat yang kedua. Wasjud maksudnya adalah lakukanlah sujud tilawah. Apa? Lakukanlah sujud tilawah. InsyaAllah hari ini kita akan mengkaji tentang sujud tilawah, mulai dari apa artinya, keutamaannya apa, mengapa kita sujud tilawah, caranya bagaimana. InsyaAllah kita akan bahas pada hari ini. Tentunya pertama kali kita akan bahas apa itu sujud tilawah. Kita mengetahui ada sujud syukur, ada sujud sahwi, ada sujud tilawah, ada sujud dalam sholat. Sujud tilawah artinya adalah sujud yang dilakukan oleh orang yang membaca atau mendengar. Saya ulangi, sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan oleh orang yang membaca atau mendengar ayat-ayat sajdah. Saya ulangi, apa tadi? Sujud yang dilakukan oleh orang yang membaca atau mendengar ayat-ayat sajdah. Apa itu saat ayat sajdah? Ayat sajdah adalah ayat-ayat dalam Al-Quran yang di dalamnya ada perintah untuk sujud, atau cerita tentang orang-orang yang sujud. Jadi ada ayat yang isinya perintah untuk sujud. Contohnya kayak surat Al-Alaq ayat berapa tadi? 19. Wasjud, sujudlah kamu. Ada juga ayat yang isinya cerita tentang orang-orang yang beriman yang sujud. Ini namanya ayat-ayat sajdah. Poin berikutnya, setelah kita mengetahui apa itu sujud tilawah, poin berikutnya, mengapa kita sujud tilawah? Tentunya kalau ditanya mengapa, ya karena mengikuti tuntunan Rasul SAW, itu jelas. Akan tetapi timbul pertanyaan, apa hikmahnya? Ya. Kata para ulama, hikmahnya adalah ketika kita sujud, kita itu sedang berinteraksi dengan Al-Quran. Karena Al-Quran disitu nyuruh untuk sujud, maka kita langsung sujud. Jadi kita itu membaca Al-Quran bukan sekedar membaca, akan tetapi setiap kita mendapati sesuatu dalam Al-Quran yang menuntut kita untuk melakukan sesuatu, maka cepat-cepat kita menunaikan sesuatu tersebut. Sehingga kalau kita perhatikan dalam kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau salat atau ketika beliau baca Quran, beliau akan selalu berinteraksi dengan Al-Quran, apa yang dia baca. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, kata beliau, menggambarkan bagaimana Nabi kalau baca Quran, baik ketika sholat maupun di luar sholat. Kana idza marra bi ayati rahmatin sa'al. Rasul SAW kalau baca ayat isinya kisah tentang rahmat Allah, tentang surga, tentang kenikmatan-kenikmatan Allah, Nabi langsung berdoa minta rahmatnya Allah. Jadi saat itu juga Nabi SAW langsung minta. Misalnya lewat tentang surga, Nabi SAW berdoa, ya Allah, masukkanlah aku ke surga. Sebaliknya, wa idza marra bi ayati adzabin istajara. Seandainya beliau membaca ayat isinya tentang neraka, apa yang beliau lakukan? Minta perlindungan dari neraka. Ya Allah, lindungilah aku dari neraka. Kalau dalam sholat, ya Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, lindungilah aku dari neraka. Wa idza marra bi ayatin fiha tanzihun lillahi sabbah. Dan seandainya beliau melewati ayat yang di dalamnya bercerita tentang pensucian Allah, mensucikan Allah, maka beliau segera untuk mengucapkan subhanallah, maha suci Allah. Hadis riwayat Nasa'i dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan Syekh Al-Albani. Jadi Nabi SAW ketika baca Quran tidak sekedar baca, akan tetapi beliau berinteraksi dengan apa yang dia baca. Lewat ayat tentang surga beliau minta, lewat ayat tentang neraka beliau mohon perlindungan kepada Allah. Sehingga betul-betul membacanya itu betul-betul menyatu dengan apa yang dia baca. Lah ora mudeng kepriwe, mulane sinau. Biar kita tahu, kita belajar. Caranya belajar gimana? Ya hadir pengajian kayak gini jadi tahu. Ya syukur-syukur paling tidak punya Al-Quran terjemahan di rumah. Gue minimal syukur-syukur punya tafsir. Punya Quran terjemah gak di rumah? Punya? Kayaknya yang gak punya diem aja nih. Minimal Quran terjemah, beli Quran terjemah. Gak bisa tafsirnya, baca terjemahannya. Coba Kira-kira ada berapa persen, atau angkat tangan sajalah, angkat tangan, yang pernah baca terjemahan Al-Quran dari awal sampai akhir, angkat tangan. Subhanallah. Berapa tahun coba? Berapa tahun kita punya Al-Quran itu? Mungkin ada yang sudah 60 tahun. Ustaz, ibu mungkin ada mengatakan, ini maharnya suami saya Ustaz dulu. Iya, mahar-mahar, tapi diwacalah. Mahar itu bukan untuk dipajang. Coba kita punya target. Ya, punya target, ya Allah. Ya minimal saya harus bisa membaca terjemahan Al-Quran sampai khatam sekali seumur hidup, minimal. Minimal sekali seumur hidup. Syukur-syukur bisa berkali-kali. Sudah, ini hikmahnya. Terus apa keutamaannya? Sujud tilawah, apa keutamaannya? Apa keistimewaannya? Tentu banyak keistimewaannya. Setiap hadis yang menjelaskan tentang keistimewaan sujud, yaitu mencakup sujud tilawah. Akan tetapi ada satu hadis khusus yang menjelaskan tentang keistimewaan sujud tilawah secara spesifik, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdata fasajada i'tazala asy-syaitanu yabki." Seandainya seorang hamba membaca Al-Qur'an melewati ayat sajdah. Apa tadi ayat sajdah? Apa tadi ayat sajdah? Ayat yang isinya perintah untuk sujud atau cerita tentang orang-orang yang sujud. Itu ayat sajdah. Kata Nabi SAW, seandainya seorang hamba membaca ayat sajdah, kemudian dia sujud, maka setan akan menyingkir, menjauh sambil nangis. Sambil apa? Nangis. Itu tok Ustaz keistimewaannya, gawe setan nangis. Gak cuma itu, gak sekedar membuat setan nangis. Yaqulu, setan berkata, ya wailah, umira ibnu Adam bisujudi fasajada falahul jannah. Celakalah aku, kata setan. Anak Adam disuruh untuk sujud, dia patuh dan mau sujud, sehingga dia berhak untuk mendapatkan surga. Ini jadi bukan sekedar membuat setan nangis. Akan tetapi ketika kita melewati ayat sajdah, kemudian kita sujud, maka dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan mendapatkan surganya. Dan setan menyesal. Setelah dia mengatakan, oh anak Adam, celakalah saya, anak Adam disuruh sujud, mau sujud, dia dapat surga. Wa umirtu bisujudi fa'abaitu falyannar. Sedangkan aku, kata setan, disuruh untuk sujud, enggak mau, maka aku pun akan masuk ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Jadi ketika kita melakukan sujud tilawah, kita akan dijanjikan untuk masuk ke mana? Ke surga. Ini poin berikutnya. Poin selanjutnya, hukumnya apa Ustaz? Apakah wajib atau sunnah? Menurut mayoritas ulama, jumhur mayoritas ulama, sujud tilawah ini hukumnya sunnah. Sujud tilawah ini hukumnya sunnah. Apa dalilnya? Dalilnya bahwa Nabi SAW pernah lewat ayat sajdah dan beliau tidak sujud. Beliau, Nabi SAW, pernah lewat ayat sajdah dan beliau tidak sujud. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Zaid ibn Thabit, salah seorang sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Qara'tu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wan-najmi falam yasjud fiha." Kata Zaid, aku pernah membaca surat Wan-Najmi. Ini di ayat terakhirnya ada ayat yang bunyinya fasjudu lillahi wa'budu. Artinya apa? Sujudlah kalian kepada Allah dan beribadahlah kepadanya. Kata Zaid, saya pernah membaca surat An-Najm di hadapan Nabi SAW, falam yasjud fiha. Nabi tidak sujud. Nabi tidak sujud. Berarti menunjukkan bahwa sujud itu hukumnya tidak wajib. Kalau wajib, pasti Nabi SAW akan melaksanakannya. Loh, Nabi SAW kalau sunnah, kalau memang itu disyariatkan, kenapa Nabi SAW tidak sujud? Ya ingin menjelaskan kepada umatnya bahwa itu hukumnya tidak wajib. Contohnya kayak sholat duha. Kayak sholat duha. Nabi SAW pernah enggak sholat duha. Tujuannya apa? Bukan untuk meremehkan sholat duha, enggak. Tapi ingin menjelaskan bahwa sholat duha itu hukumnya tidak wajib. Ini hukum. Sekarang masuk cara. Apa? Cara. Bagaimana cara sujud tilawah? Pertama, sujud tilawah itu cuma sekali. Ada sujud yang dua kali apa? Sujud sahwi. Sujud sahwi. Kalau sujud tilawah cuma sekali. Lewat ayat sajdah, kemudian sujud sekali. Terus caranya persis kayak sujud biasa. Sujud biasa kayak apa? Ya biasa, kepala ditaruh di bawah, kemudian harus 7 anggota nempel di atas lantai. 7 itu apa saja? Kepala, 2 tangan, 2 lutut, 2 ujung jari-jari kaki. Ini berapa? 7. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Kata Nabi SAW, saya disuruh oleh Allah untuk sujud di atas 7 anggota, 7 tulang. Dan kepala ini mencakup hidung. Ya, karena ada sebagian nuwun sewu le sujud niku kaya jengking, ya. Jadi kur badu ketok cuma jidatnya saja, cuma keningnya saja. Ini enggak benar. Bahkan Nabi SAW mengatakan famakin. Jadi kalau sujud itu ya yang mantep sujudnya. Jadi kalau sujud itu jangan formalitas. Mungkin ada sebagian orang lambok tambah pesek, Ustaz. Alah ayo ralah. Ya. Enggak usah takut, ya. Kemudian tangan juga jelas nempel trap, ya. Lutut juga, kemudian jari-jari yang belakang. Nah, ada sebagian orang jari-jari kakinya itu hanya sekedar ditaruh saja. Ini kurang sempurna. Yang sempurna itu ditekan. Ditekan sampai sebagian jari-jarinya itu menghadap ke arah kiblat. Jadi bukan sekedar ditaruh saja. Ada sebagian orang kan sekedar ditaruh saja. Formalitas lah. Ya, sekedar formalitas taruh saja. Itu kurang sempurna. Yang sempurna adalah ditekan. Ya, kalau bisa. Kalau bisa. Kalau sudah kaku ya sudah. Tapi kalau masih bisa, kenapa tidak? Kenapa tidak? Berarti cara sujudnya mirip persis seperti sujud biasa. Sujud dalam sholat yaitu di atas 7 anggota tubuh. Menurut pendapat yang paling kuat insya Allah, tidak perlu diawali dengan takbiratul ihram. Jadi ketika baca misalnya wasjud waqtarib, tidak perlu angkat tangan Allahu Akbar terus sujud, enggak perlu. Tapi nanti kita akan jelaskan tetap mengucapkan Allahu Akbar, tapi tidak perlu mengangkat tangan. Kalau takbiratul ihram kan artinya takbir sambil mengangkat tangan. Kalau ini cuma takbir saja. Dan juga tidak perlu salam. Tidak perlu apa? Salam. Karena bukan sholat. Karena bukan sholat. Jadi kalau misalnya panjenengan baca ayat tadi, surat apa tadi? Al-Alaq. wasjud waqtarib, langsung Allahu Akbar, sujud. Nanti bacaannya akan kita jelaskan. Setelah itu bangkit, enggak usah salam. Enggak usah salam. Terus lanjutkan lagi baca Al-Qur'an, atau kalau sudah selesai ya sudah. Jadi tidak diawali dengan takbiratul ihram dan tidak diakhiri dengan salam menurut pendapat yang lebih kuat. Berarti ada pendapat yang lain. Baik. Terus tadi sudah saya katakan tidak takbiratul ihram tapi mengucapkan Allahu Akbar. Jadi ketika sujud Allahu Akbar, ketika bangkit juga Allahu Akbar. Dalilnya apa? Hadis riwayat Ahmad dan dinyatakan sahih oleh Al-Arnaut dari Wa'il Ibnu Hujur radhiyallahu anhu, kata beliau, annahu shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Wa'il pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana yukabbiru idza khafadha wa idza rafa'a. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap akan sujud dan bangkit dari sujud selalu beliau mengucapkan takbir. Dan ini mencakup semuanya. Jadi ketika sujud, entah itu sujud apa saja, sujud syukur, sujud tilawah, sujud sahwi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir ketika akan sujud dan bertakbir pula ketika bangkit dari sujud. Kita ulangi. Sujudnya berapa kali? Satu. Terus caranya sama kayak sujud biasa dalam sholat. Berikutnya tidak perlu takbiratul ihram dan tidak perlu salam, tapi tetap membaca takbir ketika sujud dan ketika bangkit. Apa yang dibaca? Apa yang dibaca? Ada beberapa alternatif bacaan. Yang paling gampang bacaan seperti kita sujud dalam sholat. Apa itu? Subhana Rabbiyal A'la. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Dan Imam Ahmad berpendapat seperti ini. Dan ini tentu gampang banget ya. Insya Allah semuanya pada hafal. Atau alternatif yang lain bacaan sujud juga. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ada yang baca pakai ini sujudnya? Ada. Jadi panjenengan bisa pakai subhana rabbiyal a'la, bisa pakai subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ada bacaan yang lainnya yang umum sering dibaca adalah sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dawa teman Ustaz. Ya kalau enggak bisa ya enggak apa-apa. Sing gampang nganggo apa? Subhana rabbiyal a'la. Ya, mungkin ada yang terbiasa baca ini, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini hadis riwayat Abu Dawud dan yang lainnya dinyatakan sahih oleh Imam Tirmidzi, Al-Hakim, An-Nawawi, Adz-Dzahabi, Al-Albani dan yang lain-lainnya. Sehingga boleh pakai itu. Dan masih ada beberapa bacaan yang lainnya, itu contoh-contoh bacaan saja. Terus siapa yang suruh sujud? Yang membaca atau yang mendengar? Dua-duanya. Yang mendengar dan yang membaca juga disyariatkan untuk sujud. Dan itu pernah dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Diceritakan diceritakan dalam sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kana yaqra'ul Qur'ana. Suatu hari Nabi SAW membaca Al-Qur'an. Fayaqra'u suratan fiha sajdatun. beliau membaca surat di dalamnya ada ayat sajdah. Fayasjudu, maka Nabi SAW pun sujud. Wanasjudu ma'ahu, dan kami para sahabat semuanya ikut sujud. Hatta ma yajidu ba'duna mawdi'an li makani jabhatihi, saking banyaknya sahabat sampai-sampai ada di antara kami tidak menemukan tempat untuk meletakkan jidatnya. Ini kemungkinan kalau lagi kayak gini nih. Kalau lagi sholat insya Allah dapat semua. Kalau nggak dapat, kalau kayak gini, ini kemungkinan besar ini bukan sedang sholat. Ya, misalnya lagi pengajian kayak gini, coba kalau misalnya saya cukup-cukup baca wasjud waktarib terus saya sujud, itu kayaknya kan bingung ki nengdi ki sirae. Ini pernah kejadian, hadis riwayat Bukhari dan Muslim pada zaman Nabi SAW. Dan ini menunjukkan apa? Menunjukkan semangat para sahabat. Jadi ketika melihat Nabi SAW sujud, maka mereka pun pada sujud. Apalagi kalau imam dalam sholat. Nah ini nanti kita akan jelaskan secara khusus. Imam dalam sholat, kalau imamnya sujud, maka makmumnya juga ikut sujud. Dalam sholat apa Ustaz? Wajib atau sunnah? Sholat wajib maupun sholat sunnah. Dalam sholat wajib maupun sholat sunnah disunnahkan untuk sujud tilawah. Kalau memang lewat ayat sajdah. Kalau sholat sendirian gimana Ustaz? Termasuk sholat sendirian. Kalau jenengan sholat sendirian lewat ayat sajdah sunnah sujud. Termasuk juga berjamaah. Cuman mungkin di Indonesia belum terlalu umum. Nah, maka kayaknya. Nanti sholat isya kita mau praktek ini. Ya, dapat ilmu dipraktekkan. Karena sebenarnya saya sudah lama nunggu momen ini. Ya, nunggu momen gimana kita sekali-kali praktek sujud tilawah. Ya. Dan memang untuk praktek ini harus ada sosialisasi. Ya. Harus ada pengarahan. Kalau tidak bisa berantakan. Berantakannya gimana Ustadz? Macam-macam. Yang sudah paham dengar imamnya, lihat imamnya sujud, dia ikut sujud. Yang belum paham, subhanallah. Hah? Yang satu subhanallah, yang satu lagi tengok-tengok. Kemelu sing ngendi iki? Melu sing sujud apa sing ruku? Akhirnya kacau balau. Ini karena tidak diawali dengan apa? Sosialisasi. Ya. Saya ingat sekali di musala kami di Gedung Wuluh itu. Lama saya sosialisasi itu. Mungkin setahunan mungkin. Itu pun enggak langsung praktek. Sosialisasi tentang ada nih amalan namanya sujud tilawah, jelaskan hadis-hadisnya, contoh dari Nabi SAW. Lama, gak langsung praktek, dijelaskan dulu saja supaya tidak asing dulu. Ya jangan-jangan gue kayak ana wong salat dening bar ngadeg langsung sujud ora ana ruku. Kan berabe kalau kayak gitu. Nanti bisa-bisa orang kayak ana aliran anyar, itu kan repot kayak gitu. Padahal yang ngomong ada aliran baru itu dia belum paham bahwa itu disyariatkan. Dan juga gak bisa mutlak disalahkan mereka. Ya. Karena ustadznya atau kiainya juga tidak mensosialisasikan terlebih dahulu. Makanya ini pentingnya sosialisasi. Pentingnya sosialisasi. Sekarang kalau kasusnya ayatnya, ayat sajdahnya di ayat yang terakhir. Ini kalau kasusnya ayat sajdahnya di ayat yang terakhir. Seperti dalam surat Al-Alaq. Itu apa yang dilakukan? Setelah sujud, berdiri lagi, terus baca, habis itu rukuk, atau begitu berdiri terus langsung rukuk, atau bagaimana? Ya. Ada tiga pilihan. Ada tiga alternatif. Kalau misalnya jadi imam kemudian melewati ayat sajdah, dan posisi ayat sajdah itu ada di akhir surat. Apa yang dilakukan? Ada tiga pilihan. Pilihan yang pertama, dan tiga-tiganya boleh, diriwayatkan dari sahabat Nabi SAW. Pilihan yang pertama, panjenengan begitu misalnya wasjud waqtarib, langsung Allahu Akbar. Apa yang dilakukan? Sujud. Setelah sujud, Allahu Akbar. Apa? Berdiri. Terus baca suratan yang lain. Baca suratan yang lain untuk memisahkan antara ayat antara sujud dengan rukuknya. Jadi baca ayat surat apalagi, misalnya kalau sekarang kan habis surat Iqra, surat apa? Enggak. Al-Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jadi setelah bangkit Allahu Akbar, terus imamnya baca inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar sampai akhir, terus Allahu Akbar, apa? Ruku, kemudian sujud, dan seterusnya. Ini alternatif yang pertama. Alternatif yang pertama, setelah bangkit dari sujud, sebelum ruku baca lagi surat satu lagi, dan tidak apa-apa baca dua surat dalam satu rakaat, tidak ada masalah. Nabi pernah baca berapa surat? 3 atau 4 surat. Dawa-dawa mana? Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Bayangkan satu rakaat. Oh, ini kita kan cuma apa? Iqra sama al-Qadar. Itu kan pendek-pendek sebenarnya. Jadi ini alternatif yang pertama. Alternatif yang kedua, setelah sujud bangkit dari sujud langsung takbir untuk rukuk. Tidak perlu nambahi surat. Bedanya di mana? Bedanya di mana sama yang pertama? Kalau yang pertama baca suratan lagi, kalau yang kedua langsung. Jadi begitu setelah sujud kan kita takbir bangkit, Allahu Akbar, berdiri, terus imamnya langsung Allahu Akbar untuk rukuk. Ini alternatif yang kedua. Penak sing ndi? Utuh penak sing ndi? Yang penting dua-duanya boleh. Yang ketiga, alternatif yang ketiga, tidak pakai sujud. Tidak pakai sujud. Lutus kepada Ustaz. Sudah diganti dengan rukuk. Ini pendapatnya Ibnu Mas'ud. Jadi enggak perlu sujud. Nah, rukuk itu sudah dianggap bentuk taat kepada Allah Azza wa Jalla. Nak kon milih, kayaknya milih si nomor telu, ya. Ya, tiga-tiganya boleh. Nah, sekarang saya tanya, jenengan pengen yang mana ini? Nanti kita sholat isya. Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama. Ya, nanti ini sudah ada kesepakatan, ya. Nanti jangan ada yang baca subhanallah, ya. Nanti ada yang baca subhanallah nanti di belakang. Ya, jadi malam ini kita akan praktek sujud tilawah. Setelah saya membaca wasjud waqtarib, saya akan takbir, kemudian sujud tilawah, terus saya akan bangkit baca satu surat lagi, yaitu surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, terus saya akan takbir untuk ruku, dan seterusnya. Pembahasan yang terakhir, ayat sajdah itu di mana saja? Ayat berapa saja? Ada 14. Ada 14 tempat. Sepuluh ijma' ulama, yang empat masih diperselisihkan tapi rojih. Yang paling kuat termasuk. Berarti totalnya ada berapa? 14. Mau ditulis enggak? Ya, tulis enggak? Saya bacakan nama surat dan ayatnya saja. Satu, surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf ayat 206. Ayat 206. Dua, surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd ayat 15. Tiga, surat An-Nahl. Surat An-Nahl ayat 49 sampai 50. Empat, surat Al-Isra. Al-Isra ayat 107 sampai 109. Lima, surat Maryam ayat 58. Surat Maryam ayat 58. 6, surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj ayat 18. 7, surat Al-Furqan. Surat Al-Furqan ayat 68. Surat An-Naml. Surat An-Naml ayat 25 sampai 26. 9, surat As-Sajdah ayat 15. As-Sajdah ayat 15. 10, surat Fussilat. Surat Fussilat ayat 38 dan 37. 38 dan 37. 11, surat Sad. Surat Sad ayat 24. 12, surat An-Najm. An-Najm ayat 62. 13, surat Al-Insyiqaq. Surat Al-Insyiqaq ayat 20 sampai 21. Terakhir, surat Al-Alaq ayat berapa? 19. Kok tahu? Masya Allah. Ini pembahasan tentang sujud tilawah, semoga bermanfaat. Sebelum kita tutup, saya ingin menekankan pengumuman yang tadi sudah diumumkan, bahwa insya Allah hari Ahad tanggal 29 Maret di Masjid Agung Purbalingga akan ada pengajian yang berjudul Membentengi Keluarga dari Bahaya Pemikiran Radikal, yang akan dibawakan oleh Ustadz Zainal Abidin LC dari Jakarta. Dan di hari yang sama akan ada pengajian di Masjid Agung Baitus Salam Purwokerto. Judulnya Tetanggamu Parameter Imanmu. Tetanggamu Parameter Imanmu, yang akan disampaikan oleh Ustadz Nuzul, Ustadz Muhammad Nuzul LC dari Jakarta juga. Monggo diramaikan, monggo diramaikan. Ustadz ini anak loro. Ya, seandainya orang satu Purwokerto sama satu Purbalingga hadir, ya orang cukup orang. Ya, jadi fastabiqul khairat. Ya, semakin banyak pengajian semakin apa? Semakin bagus. Ya, semakin banyak pengajian semakin bagus. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang hadir di Purbalingga monggo, yang hadir di Purwokerto monggo, mari kita marakkan pengajian-pengajian di kota-kota kita. Ini yang dapat kami sampaikan. Tanya jawab insyaallah habis isya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.